Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim wa barakallahu bikum wa alaikum bayang ini saya belajar dari kitab Al-Muraqabah Fiqhi yang dirajah oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hamidallahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membicarakan tentang melanggar sumpah, di antaranya yaitu mengharamkan apa yang Allah SWT halalkan. Ya. Misalnya seseorang mengharamkan suatu makanan, mengharamkan suatu minuman, mengharamkan suatu pakaian. Maka baginya tetap harus memakan makanan yang diharamkan untuk dirinya. Karena itu adalah halal. Apa yang Allah SWT berikan rezeki dari apa yang dihalalkan, maka tidak boleh diharamkan untuk dirinya. Kemudian dia membayar kafarah, yaitu kafaratul yamin. Kemudian wala syekh habibullah ta'ala amma lau haram zawjatahu. Adapun kalau seandainya seseorang mengharamkan istrinya sendiri, fa inna dhalika yu'tabaru biharan, maka perkara tersebut termasuk sebagai bihar. Misalnya seseorang mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Dia tidak mau menggauli istrinya. Istrinya disamakan dengan ibunya. Berarti salah. Seseorang yang tidak boleh menggauli ibunya karena mahram. Maka kalau seorang suami mengharamkan istrinya sendiri, maka ini tercatat ke dalam zihar. Wajib fihi kafaratul zihar, maka wajib dia membayar kafarah zihar. Wala yakfi fihi kafaratul yamin, dan tidak cukup dia hanya membayar kafaratul yamin atau kafarah sumpah. Kafaratul zihar waladzina yudahiruna min nisa'ihim kuntum waladzina yudahiruna min nisa'ihim summa an ya'uduna lima qalu fa tahriru rabbatin. Di dalam surat Al-Mujadilah, surat Al-Mujadilah, alladzina yudahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fa tahriru rabbatin. Terus قبل أن يتمسى. ذلك مثل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بما تعملون خبير. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا yaitu kafaru biha, yaitu dia untuk memilih. Yaitu membebaskan budak atau memberikan makan orang miskin, sitina miskina, 60 orang miskin. Atau kalau tidak mampu, dia berpuasa syahrain mutatabi'ain, berpuasa 3 bulan berturut-turut. Jadi kafarannya lebih berat daripada kafaratul yamin. Kemudian poin berikutnya walah habibullah ta'ala wa mimma yajibu at-tambih alaihi fi hadzal bab hukmul halaq fi millati ghairi islam. Jadi apa yang wajib sebagai perhatian untuk diperhatikan yaitu di dalam bab hukum bersumpah dengan agama selain Islam. Kama laqala sebagaimana seandainya seseorang menyatakan dua Yahudi, dia seorang Yahudi, atau Nasrani, atau dia seorang Nasrani. Fa'in fa'ala kada, jika dia melakukan ini dan itu, kada begitu. Misalnya ada seseorang yang bersumpah Allah, dia seorang Yahudi. Jika dia, misalnya apa? Jika dia tidak memeliantung misalnya. Jika dia tidak memuliakan itu misalnya. Atau wallahi demi Allah dia seorang Yahudi. Jika dia melanggar sumpah misalnya, melanggar janjinya. Bahasa min al-fadil bagi bagi. Maka ini termasuk sumpah karena didukung oleh kebencian. Ya, misalnya ada seseorang benci kepada orang lain, kemudian dia bersumpah. Sungguh dia seorang Yahudi kalau dia melanggar janji dengan fungsi. Bahasa haraman syafidu tahrim. Maka perbuatan seperti adalah haram. Dengan keharaman yang keras. Lima fi sahihain. Anna Nabi SAW kala. Sebagaimana dalam Alkitab sahihain. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, من حلف بالملة بالإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. Dan siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, bersumpah dengan kalibat, dengan dusta, sumpah dusta, dan dia muta'amidan, sengaja, sengaja bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta. Bahwa kama qala, maka dia seperti apa yang dia katakan. Bercabarkan oleh dari hadis Sabit bin Abdu'ad yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim. Berapa riwayat dari Imam Ahmad dan juga di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, man qala innahu bari'un minal Islam, barang siapa yang mengatakan sesungguhnya dia berlepas diri dari Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qala, jika dia perkataan sudah berdusta, maka tentunya dia sebagaimana apa yang dia katakan. Kalau dia dusta berarti dia berdusta. Wa in kana shadiqan lam ya'uddu ila al-islami saliman. Kalau jika dia katakan jujur, dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Sehingga kita tidak boleh untuk ngomong sembarangan ya. Ya, menuduh orang atau menyatakan orang lain ya, sungguh dia telah keluar dari Islam. Tentunya pernyataan seperti itu harus benar-benar didukung ya. Ada bukti, ada saksi. Tidak sembarangan bicara. Kalau ternyata salah, pernyataan saya berarti dia dusta. Maka berarti dia pendusta. Kalau apa yang dia katakan benar, maka sungguh orang tersebut tidak akan keluar dari Islam dengan selamat. Sehingga berhati-hati mengatakan untuk dirinya sendiri. Mengatakan untuk dirinya sendiri keluar dari Islam, terlepas dari Islam, ini benar-benar hati-hati. Nas'alullah al-afiyata min maqalatis su'. Kita berlindung kepada Allah. Kita minta kepada Allah keselamatan dari berkata-berkata jelek. Wa nas'aluhu ayyusaddida aqwalana wa af'alana wa niyatana. Innahu qaribun mujib. Dan kita minta kepada Allah SWT agar meluruskan ucapan kita, meluruskan perbuatan kita dan niat-niat kita. Sebenarnya Allah SWT zat yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Dan kan Dalam Alhamdulillah Jalal Bafi Kafaratul Yamin. Bab tentang Kafaratul Yamin. Tebusan dalam bersumpah. Min rahmatillahi bi'ibadihi an yusri'a lahul kafarata allati biha tahillatal yamin. Dan dari bentuk rahmat Allah, kasihan Allah SWT kepada hamba-hambanya, maka Allah SWT mensyariatkan untuk membayar tebusan. Dan tebusan itu sebagai bentuk jalan keluar dari sumpah. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 2, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian untuk membebaskan dari sumpah-sumpah kalian, yaitu dengan membayar kafaratul yamin. Bahwa sahihain yang di dalam kitab sahihain, ini Nabi SAW berkata, jadi Nabi SAW bersabda, idza salafta ala yaminin fa ra'aita ghayraha khairan minha fa'til ladhi huwa khairun wa kafir an yaminik. Nabi SAW bersabda, apabila engkau bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian engkau melihat ternyata ada yang lebih baik dari sumpah tersebut, maka engkau ambil yang lebih baik tersebut daripada sumpahnya, kemudian engkau bayar kafarah, engkau tebus sumpahmu tersebut. Kemudian kala Syekh Abdul Salam wa kafaratul yamin fiha tahyirun wa fiha tartibun. Dan kafaratul yamin di sana itu ada perkara yang mengandung pilihan dan juga di sana mengandung tartib atau urutan. Fa yukhayyaru man lajimathu baina it'amu asharati masakin dikuli miskin nisfu so'in minat'an. Maka seorang yang membayar kafaratul yamin atau tebusan sumpah, dia harus memilih antara memberikan makan 10 orang miskin dan setiap satu miskin ini nisfu so'in, setengah sok dari makanan. Setengah sok berarti 2 mud. 1 mud begini. 1 mud begini. Kalau 1 sok ini 4 mud. Ini misalnya beras ya kan. 1 2 3 4 ini namanya 1 sok. Kalau setengah sok berarti 2 mud. Mud ya, cakupan 2 tangan. 1 2. Ini 1 seorang miskin. Seorang miskin jatuhnya 2 mud. 2 kali cakupan tangan. Itu untuk menebus sumpahnya. Atau kesepatu asalati masakina likuli wahidin minhum sawbun yusyuhu fisolati. Atau kalau dia tidak ada makanan, maka boleh dia untuk ini takhir ya, memilih kalau enggak memberi makanan 10 orang miskin, atau dia memberikan pakaian 10 orang miskin. Dan setiap seorang miskin ini diberikan pakaian yang bisa untuk sholat. Diberikan pakaian yang bisa untuk sholat. Ya, pantas untuk menunaikan sholat. Maka ini boleh. Dulu orang miskin pakaian. Aqur batin mu'minatin muslimatin salimatin minal biut. Atau kalau tidak memberikan makan atau pakaian, maka dia membebaskan budak mukminah, budak wanita muslim yang tidak ada cacatnya. Yang tidak ada cacatnya. Jadi ketiga-tiganya ini boleh memilih. Apakah memberikan makanan 10 orang miskin. Atau memilih memberikan 10 pakaian orang miskin. Atau membebaskan budak wanita yang muslim yang tidak cacat. Bamalam yajib syai'an min hadhi salasatil madhkurah sama salasata ayyamin. Maka barang siapa yang dia tidak mendapatkan sesuatu dari ketiga-tiga yang telah disebutkan ini, ya, dia tidak punya makanan, tidak mampu memberikan makanan, tidak mampu memberikan pakaian, atau tidak mampu memberikan budak, maka dia puasa 3 hari. Maka dia puasa 3 hari. Jadi urutannya puasa itu yang terakhir. Kalau memang sudah tidak mampu memilih ketiga pilihan tersebut, baru dia berpuasa 3 hari. Baca baca Nabi Hadis Tafsir An-Nakafarat Al-Yamin Jajma'u Tafsiran Ratantiban Tahiran Baina Tu'am Wal-Kiswah Wal-Kajak. Maka jelas dari rincian Kafarat Al-Yamin atau tebusan sumpah di sini, maka terkumpul yaitu pilihan dan juga urutan. Pilihan yaitu pilihan antara memilih makanan atau pakaian atau membebaskan budak. Sedangkan watati duha baina dzalika baina syian. Dan urutannya yaitu setelah dia memilih ternyata tidak ada yang mampu, baru dia berpuasa 3 hari. Ini yang disebut dengan kafaratul yamin, tebusan sumpah untuk membebaskan sumpah dia. Batalul ala hadza qaulu ta'ala. Dan sebenarnya ini bagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Wa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir rukbatin faman lam yajid fasiyam salasati ayyam. Fakafaratuhu, maka tebusannya, tebusan melanggar sumpah, maka memberikan makan 10 orang miskin dari makanan-makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, yang biasa. Biasa kalian makan sehari-hari untuk keluarganya. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Atau memberikan juga. Pemalam ya tidak, barang siapa yang tidak mendapatkan, tidak mampu ya. Pasiyama salah satu ayam, maka adalah dia berpuasa 3 hari. Bermakna ayatul karimati ijmalan. Maka makna ayat tersebut, ayat yang mulia secara global, anna kafaratama akatum minal aiman idha hanastum fiha. Sesungguhnya tebusan apa yang kalian akadkan dari sumpah, kemudian engkau langgar sumpah tersebut, yaitu ij'al asharata masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu engkau adalah memberikan makanan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, yaitu yang pertengahan. Makanan-makanan yang pertengahan. Tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Amin khairin wa amsali kurti nyalikum. Yaitu dari makanan yang terbaik. Dan juga makanan yang sebagai bahan makan pokok bagi keluarga kalian. Al-Qismatuhum. Atau memberikan pakaian. Bima yasihu ayusaliya fihi. Yaitu pakaian yang sah untuk sholat. Al-Qur rakabatin. Atau membebaskan budak. Wasyaratul jumhuru qawluha mu'minatan. Dan jumhur ulama mensyaratkan di dalam membebaskan budak, yaitu budak yang mukminah, budak wanita yang beriman. Wa qad bada'a subhanahu wa ta'ala bil asrari fal asrar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulai penebusan sumpah tersebut dengan sesuatu yang mudah, kemudian yang lebih mudah. Fa'ayah hadihil hisal fa'ala ajza'uhu bil ijma'. Maka mana saja dari apa yang telah kita sebutkan dari kafarat tersebut, maka boleh untuk dilakukan secara ijma. Yaitu kesepakatan para ulama, berarti dia sudah melakukan tebusan untuk sumpah yang dilanggarnya. Wassalatul jumhuru fisyami salah satu ayam an takuna mutatabihatan. Mutata Ba'atan. Dikurati Abdullah Ibni Mas'udin. Dan jumhur ulama mensyaratkan di dalam melakukan puasa 3 hari, yaitu dengan berturut-turut. Berpuasa 3 hari dengan berturut-turut. Tidak diselang-seling. Sebagaimana bacaan Abdullah Ibni Mas'ud. Fasyamu salah satu ayamin mutatabi'atin. itu dengan puasa sehari berturut-turut. Kemudian kan berikutnya kalau Syekh Hamidullah Ta'ala wahada ya rudu kasiran minal awam. Dan perkara ini banyak di kalangan orang awam yang terjatuh ke dalam kesalahan. Wa yadununa anahum mukhayiruna bainat ta'am wa bainar rababan misal kafarah. Wayasumuna ma'a kudratihim al-ta'am awal kiswa. Yaitu orang-orang awam mereka menyangka, yaitu mereka boleh untuk memilih antara puasa atau memerdekakan budak. Tidak ada tatib ya. Kemudian dia memilih puasa. Padahal dia mampu untuk memberikan makan 10 orang miskin atau mampu memberikan makian 10 orang miskin. Basyamu fi hadil halati la yasyuhum wa la yukri'u dimmatahum min kafaratul yamin. Maka kalau dia melakukan puasa dalam keadaan seperti ini, maka tidak boleh. Tidak sah dan tidak menggugurkan dari tanggungan kafaratul yamin atau tebusan sumpahnya. Karena ya itu tadi, ketiga-tiganya itu harus memilih dulu ya kan. Kalau mampu maka dia harus mengambil salah satunya ya. Apakah memberikan makan atau pakaian atau membasuhkan budak. Ini urutannya ya. Baru kalau tidak mampu berpuasa. Jangan langsung apa? Jangan langsung memilih puasa dulu. Padahal dia mampu memberikan makan atau pakaian. Jika dilakukan maka tidak sah dan tidak menggugurkan ya, sebagai kafaratul yamin atau tebusan sumpahnya. Ya'nahu la yajzi'u illa 'indal 'ajzi 'anil tu'ami wal kismati wal 'aqi. Karena tidak boleh dia langsung berpuasa kecuali memang apa? Dia tidak mampu untuk memberikan makanan atau tidak mampu memberikan pakaian atau membebaskan budak. Wajib tibu tanabuh wa tanbih dimisi hadzal amr. Maka wajib untuk diperhatikan dan harus perhatian pada perkara tersebut. Kemudian poin berikutnya wajibnya taqdimul kafarati al-khanas. Dan boleh mendahulukan kafarah atau tebusan daripada melanggar janji. Wajib ta'khiruha anhu dan juga boleh mengakhirkan. Atau misalnya setelah melanggar janji. Fa'in qaddamaha kanat muhallalatan lil yamin. Nah, apabila dia mendahulukan membayar kafarahnya, maka berarti dia juga bisa membebaskan sumpahnya. Fa'in asharaha kanat mukafaratan lahu. Dan jika dia mengakhirkan membayar kafarahnya, maka juga dia bisa menguburkan sumpahnya. Nah, hasil di dalam membayar kafarah, ya kan, bisa didahulukan atau bisa diakhirkan. tatkala terjatuh ke dalam hanas, yaitu melanggar janjinya, melanggar sumpahnya. Wa dalil 'ala dzalika ma sabata fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam annaka. Antaranya bagaimana yang terdahulu di dalam kitab sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Idza halafta 'ala yaminin wa ra'aita ghairaha khairan minha, fa'ti ladhi huwa khairan wa kafir an yaminik." Apabila engkau bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian engkau melihat ada yang lebih baik dari sumpah tersebut, maka ambillah yang terbaik dari sumpah tersebut, kemudian bayarlah kafarah atau tebusan dari sumpahmu. Madana hadis ala jawaji takhirul kafarati anil hanas. Maka hadis ini menunjukkan atas bolehnya mengakhirkan membayar kafarah dari sumpah yang dilanggar. Wali Abi Dawud dan juga sebagaimana hadis dari yang dilukan dari Imam Abi Dawud, "Bakafir an yamini summa tilladhi huwa khair." Dan bayarlah, tebuslah dari sumpahmu, kemudian ambillah yang terbaik. Padalah adalah hadis ala jawaz taqimil kafarati ala hanas. Maka hadis ini menunjukkan asal bolehnya mendahulukan membayar kafarah sebelum atau tatkala dia melanggar sumpahnya. Padalah al-hadis ala jawaz taqimi wa ta'khir. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya untuk mendahulukan atau mengakhirkan di dalam membayar tebusan sumpahnya. Kemudian berikutnya wa min sunnati min haqqil akhi ala akhihi muslim ibraru qasamihi idza aqsamahu alaihi. Dan termasuk dari sunnah, dari haknya seorang saudara atau saudara muslim, yaitu dia memenuhi sumpahnya tatkala dia bersumpah. Hadis Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, "Amarana Rasulullah SAW bisab'in." Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami dengan 7 perkara. Amarana bi iyadatil marid. Dia memerintahkan kepada kami untuk menjenguk seorang sakit. Wa tiba'i janazati, dan mengantar jenazah. Wa tasmiyatil 'atif, dan mendoakan orang yang bersenja membaca hamdalahnya dengan mendoakan yang sama Allah. Wa ibrarul tasmi awal muqsim, dan juga memerintahkan kami untuk menepati sumpah atau yang bersumpah. Wa nasril madlum, dan juga kami diminta untuk menolong orang-orang yang terdzalimi. Wa ijabatid da'i, dan kami diminta untuk datangi undangan. Baca salam dan juga yang diminta untuk menyebarkan salam. Dan berikutnya, wa in karrara al-aymana qabla takbir ala fi'lin wahidin mujibuha wahidun subhanasa fiha alaihi kafaratun wahidatun. Jika seorang yang bersumpah ini mengulang-ulang sumpahnya sebelum dia menebus sumpah tersebut, yaitu sumpah bersumpah dalam satu perbuatan, ya. Maka kalau dia bersumpah berkali-kali untuk satu perbuatan, misalnya demi Allah aku akan makan makanan ini. Nah, dia mengucapkan demi Allahnya berkali-kali, ya kan. Kemudian perbuatannya hanya satu. Maka dia wajib untuk membayar tebusan atau kafarat sumpahnya satu kali saja. Summa hanasa biha. Kemudian dia melanggar sumpahnya lagi, fa'alaihi kafarat wahid. Maka dia wajib untuk membayar satu kafarat saja, satu tebusan saja. Kenapa? Dia sumpahnya berkali-kali, namun satu kali satu perbuatan. Sumpahnya berkali-kali. Kemudian dia langgar sumpahnya. Maka sumpah yang berkali-kali untuk satu ke satu perbuatan, maka tebusannya hanya satu kali. Wa kadzalika halafa yaminan wahidatan ala hiddati asya'in asya'a kama law qala wallahi la akulu wa la asrabu wa la albasu cuma hanasa fi ahadin min hadil asya falahi kafaratun wahidatun wa in halatil baqiyatu bi anaha yaminun wahidatun. Begitu juga kalau seandainya seorang bersumpah dengan sumpah satu kali untuk beberapa pekerjaan. Kalau tadi sumpahnya banyak untuk satu pekerjaan. Kalau sekarang sumpahnya satu kali untuk beberapa pekerjaan. Misalnya setelah menyatakan wallahi, ini kan satu sumpah. La aku wallahi, demi Allah aku tidak makan dan juga tidak minum dan juga aku tidak berpakaian. Berarti ada tiga, ya. Sumpahnya satu, perbuatannya tiga. Tidak makan, tidak minum, tidak pakaian. Kemudian dia melanggar janjinya dari salah satu dari yang telah disebutkan, ya kan. Ternyata dia minum atau ternyata dia pakai pakaian. Walai kafaratun wahidun, maka dia wajib hanya menebus satu kali kafarat saja. Adapun yang lainnya sudah lepas. Di anaha yaminan wahidat, karena dia hanya bersumpah satu kali saja. Karena dia hanya bersumpah satu kali saja. Tinggal yang lainnya lepas. Qala Syekh wa amma idza khalafa iddata aymanin ala iddati af'alin. Adapun kalau seseorang bersumpah dengan beberapa kali sumpah atas beberapa buah perbuatan, beberapa kali perbuatan. Cuma karena sapiha kemudian dia melanggar sumpahnya tersebut, fa'alaihi kafaratun likulli yaminin. Maka dia wajib menebus setiap sumpahnya. Sumpahnya berkali-kali, perbuatannya berkali-kali, maka dia harus membayar sumpah berkali-kali, ya kan? Misalnya, wallahi, demi Allah, aku tidak makan. Wallahi, aku tidak akan minum. Wallahi, aku tidak akan berpakaian. Itu kan tiga. Mengucapkan wallahinya demi Allah ini tiga kali. Kemudian perbuatannya tiga kali. Kalau dia langgar, maka dia melanggar membayar apa? Tebusan dari setiap perbuatan yang dia sumpah langgar tersebut. Ternyata dia makan, minum, dan berpakaian. Berarti apa? Yang dilanggar tiga. Berarti dia harus membayar tiga kali sumpah. Jadi kalau sumpahnya tiga kali, juga perbuatannya tiga kali. Allah telah bersabda yang dapat kami sampaikan salam kita lancar kepada yang datang. Inna insyaallah barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.